Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad, demikian pula syarahnya Aunullah Hadis Somad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala yang berisi tentang perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam supaya kita semua meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari empat perkara. Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari jahannam, dari neraka jahannam yang telah Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi mereka orang-orang kufar dan orang-orang munafik dan orang-orang yang melakukan kemaksiatan dari kalangan kaum muslimin. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita berlindung dari azab al-qabr, azab yang ada di alam kubur, yang Allah siapkan pula bagi mereka orang-orang kafir dan fusaq. Dan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara yang ketiga, yaitu al-masihud dajjal, dari fitnahnya ad-dajjal, yang akan kita ambil penjelasannya dari Asy-Syarih rahimahullahu taala. Nah, kita lanjutkan penjelasan beliau rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, as-salisatu, perkara yang ketiga adalah masyru'iyatul isti'adzati min fitnatil masihid dajjal. Disyariatkannya untuk isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnahnya al-masihud dajjal. Wal muradu bil masihid dajjal huwa alladhi yadharu fi akhiriz zaman wa huwa alamatun min alamatis sa'ah al-kubra. Dan yang dimaksud dengan al-masihud dajjal adalah dia orang yang keluar di akhiriz zaman, di waktu yang dekat dengan hari kiamat. Karena keluarnya ad-dajjal ini termasuk dari salah satu tanda min alamatis sa'ah al-kubra, dari tanda-tanda hari kiamat yang besar. Karena qiyamus sa'ah, hari kiamat yang nanti akan terjadi di akhir zaman, itu memiliki tanda-tanda yang sangat banyak yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an, dan sebagiannya adalah alamatun kubra dan sebagiannya adalah alamatun sughra. Sebagiannya tanda-tanda yang besar dan sebagiannya adalah tanda-tanda yang kecil, yang mana sebagiannya pula telah terjadi di zaman kita sekarang ini. Dan keluarnya dajjal ini termasuk dari tanda-tanda yang besar yang menunjukkan bahwasannya hari kiamat itu adalah semakin dekat waktunya. Ja'atin nususu bidzikrihi wa dzikri a'malihi wa nihayatihi. Dan telah datang dalil-dalil yang sahih tentang penyebutannya dan penyebutan tentang apa-apa yang akan dia lakukan ketika nanti dia telah keluar ke muka bumi ini, wa nihayatihi, dan juga akhir kebinasaan dari dajjal itu sendiri. Kapan dia keluar dan bagaimana bentuknya, ciri-cirinya, sifatnya, apa yang akan dia kerjakan, apa yang akan dia lakukan, apa saja fitnah yang akan ditimbulkannya di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kaum muslimin, dan juga akhir dari kehidupannya, kebinasaannya sebelum datangnya hari kiamat. Di sini beliau Asy-Syarih rahimahullahu taala membawakan hadis-hadis yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama yaitu dari sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ana naimun raaituni atufu bil Ka'bah. Suatu ketika aku pernah melihat di dalam mimpiku, beliau tidur dan melihat di dalam mimpinya atufu bil Ka'bah, sedang melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Faida rajulun adamu sabtu syari baina rajulain. Tiba-tiba aku melihat ketika itu ada seseorang yang rambutnya itu lurus, berada di antara dua orang laki-laki. Yang tufu ra'suhu ma'an, yang mana laki-laki yang rambutnya lurus tadi kepalanya meneteskan air. Fakultu man hadza, maka aku bertanya, siapa orang ini? Qalu ibnu Maryam. Mereka menjawab, ini adalah putranya Maryam, ayah Nabi Isa ibnu Maryam. Fadhahabtu altafitu faidha rajulun ahmar jasimun ja'du ra'si aqwarul ainil yumna ka'anna ainahu inabatun tafiyatun. Kemudian aku menoleh lagi, tiba-tiba di sampingku ada seorang laki-laki yang warnanya kemerah-merahan, jasim, badannya besar, ja'dur ra's, rambutnya keriting, aqwarul ainil yumna, dan matanya yang sebelah kanan itu buta, tidak bisa melihat hanya dengan sebelah kirinya. Kana ainahu ainabatun tawfiyatun, dan matanya itu seperti 6 buah anggur yang menonjol, besar, menonjol, keluar seperti buah anggur. Qultu man hadza, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, siapa ini? Qalu hadad dajjal. Mereka menjawab, ini adalah dajjal. Ini adalah dajjal. Aqrabun nasi bihi syabahan ibnu Qatan. Dan manusia yang paling mirip dengannya ketika itu di zaman beliau ada yang namanya adalah ibnu Qatan. Ini laki-laki yang paling mirip dengan dajjal yang memiliki sifat-sifat tadi yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan ibnu Qatan itu adalah seorang laki-laki dari kabilah Bani Mustalik dari Bani Khuza'ah. Ini ciri-ciri yang pertama. Qala wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara ad-dajjal baina dhahrayin nas faqala innallaha laisa bi'awar. Dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menyebutkan tentang perkaranya dajjal di tengah-tengah manusia, di antara para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak buta. Ala innal masihad dajjal aqwarul ainil yumna. Dan ketahuilah bahwasanya Masih ad-Dajjal itu adalah orang yang buta mata kanannya. Ka'anna ainahu inabatun tawfiyatun. Seakan-akan matanya itu adalah buah anggur yang menonjol. Menonjol keluar. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala wa fil hadis at-tawil alladhi rawahu an-Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu an, dan juga di dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan dari sahabat An-Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu an, qala, di sini Asy-Syarih rahimahullahu taala hanya menukilkan sebagiannya. Zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal zata ghadatin fa khaffada fihi wa raffa'a hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhl. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika di suatu pagi menceritakan kepada kami tentang perkara dajjal ini, yang mana di dalam menceritakan dajjal tersebut terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam khaffada na'am sautah, merendahkan suaranya terkadang meninggikan suaranya. Naam, hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhl. Sehingga kata para sahabat radhiyallahu ta'ala, kami mengira ketika itu dia ada di naam di arah kebun kurma yang ada di kota Madinah. Nabi SAW serius menceritakan perkara Dajjal demikian-demikian. Naam, kadang meninggikan suaranya, kadang merendahkan suaranya, sampai kami mengira bahwasannya itu ada di arah kebun kurma. Naam, faqala fi wasfid Dajjal, di antara sifat yang beliau sebutkan tentang Dajjal tersebut, innahu syabun qatatun syadidu ja'udati sya'ar ainuhu ta'ifat ta'fi'atun ka'anni usyabbihuhu bi'abdil Uzza ibni Qatan. Dia adalah seorang pemuda yang keriting rambutnya. Naam, qatat ay syadidu ja'udati sya'ar, rambutnya itu tidak lurus, keriting. Naam, matanya menonjol, dan aku menyerupakan Dajjal itu dengan Abdul Uzza ibnu Qatan. Abdul Uzza yang berasal dari kabilah ibnu Qatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya, wa Ubadah ibnu Shamit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari sahabat Ubadah ibnu Shamit, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni qad haddatsukum 'anid dajjal hatta khasyitu alla ta'qilu. Sungguhnya aku telah menceritakan kepada kalian tentang Dajjal. Siapa itu Dajjal? Bagaimana keadaan dan sifatnya? Sampai-sampai aku khawatir kalian tidak lagi mampu untuk memahaminya. Inna masihad Dajjal rajulun qasirun afjahu afhaju ja'dun a'waru matmusul ain laisa binati'atin wala jahra. Bahwasannya Al-Masihud Dajjal itu adalah seorang laki-laki yang pendek. Nah, dia adalah orang yang pendek. Afhaju, memiliki kaki yang bengkok. Ayo bengkok ke dalam. Sehingga ketika dia berdiri tidak tegap lurus. Tapi kakinya bengkok. Ja'dun, rambutnya keriting. A'waru, dia juga buta sebelah matanya. Nah, ada berbagai macam riwayat yang menyebutkan dia buta sebelah kanannya. Ada yang menyebutkan riwayat di sini dia hanya buta sebelah, entah yang kanan atau yang kiri. Dan nanti akan disebutkan dia buta sebelah kirinya. Matmusul ain laisa binati'atin wala jahra. Matanya tidak terlalu menonjol dan tidak terlalu tenggelam. Fa in ulbisa alaikum fa'lamu anna rabbakum laisa bi'awar. Kalau kalian masih bingung, maka ketahuilah bahwasannya Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, adalah tidak buta. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian hadis yang berikutnya, wa fi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa amma masihud dhalalah fa innahu aqwarul ain ajlal jabhah aridun nahri fihi dafa'un inhina. Adapun al-masihud dhalalah, penebar kedustaan, yaitu ad-dajjal, maka sungguhnya dia matanya itu buta. Naam, jidatnya lebar, lehernya luas, fihi dafa'un inhina, dan dia orangnya agak bungkuk. Kemudian hadis yang berikutnya, wa fi hadis Hudzaifah, masih yang berkaitan dengan sifat-sifat Dajjal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dajjalu aqwarul ainil yusra yufalu sya'ar katsiruhu ma'ahu jannah wa narun fanaruhu jannah wa jannatu nar. Rawahu Muslim. Dajjal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, itu buta matanya yang sebelah kiri. Jufalu sya'ri katsiru, rambutnya tadi dalam keadaan keriting. Dan dia nanti kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketika keluar di tengah-tengah manusia di akhir zaman, dia membawa surga dan neraka. Naam, adapun hakikatnya, kata beliau alaihi salatu wassalam, neraka yang dia bawa itu adalah surga, dan surga yang dia bawa hakikatnya adalah neraka. Sehingga ini merupakan betul-betul ujian bagi kaum mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah dia akan mempercayai Dajjal atau dia akan mendustakan Ad-Dajjal yang dia memang betul-betul seorang pendusta. Kemudian hadis yang berikutnya, wa fi hadis Anas radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan di dalam hadis Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma bu'itsa nabiyyun illa anzara ummatahu al-a'war al-kazzab. Tidaklah ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala melainkan pasti dia akan memperingatkan umatnya dari orang yang buta dan pendusta, yaitu siapa? Dajjal tadi. Tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya, pasti dia akan memperingatkan kaumnya dari pendusta ini, yaitu Dajjal yang buta matanya. Ala innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Ketahuilah bahwasannya dia buta matanya sebelah, dan sungguhnya Rabb kalian tidak buta. A'war itu buta tapi sebelah, baik sebelah kanan atau kiri. Adapun a'ma itu adalah buta seluruhnya, tidak bisa melihat sama sekali. Wa inna baina 'ainaihi maktubun kafir. Dan sungguhnya di antara ciri yang paling jelas yang bisa dilihat oleh setiap orang, bahwasannya tertulis di antara kedua matanya tulisan kafirun, karena dia adalah orang kafir. Wa fi riwayah wa maktubun baina ainihi kaf fa ra. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan tertulis di antara kedua matanya, di tengah-tengah sini berarti tertulis tiga huruf ini, huruf kaf, kemudian huruf fa, kemudian huruf ra yang terpisah. Di riwayat lain disebutkan kafirun bersambung, dan di riwayat yang lain disebutkan kaf, fa, dan ra, yang menunjukkan bahwasannya dia adalah kafir. Wa fi riwayah an Hudzaifah, dalam riwayat dari Hudzaifah bin al-Yaman, yaqra'uhu kullu mu'minin katibin wa ghairi katibin. Akan bisa membacanya setiap orang mukmin yang dia bisa menulis atau tidak bisa menulis, karena dia memiliki keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kokohkan dirinya, Allah berikan taufik dan hidayah kepadanya sehingga dia bisa menghadapi fitnah tersebut dengan ketenangan. Dia bisa menjawab, membaca, ini adalah Dajjal, ada di kepalanya tulisan kafir. Kemudian wa min sifatihi aidan ma jaa fi hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha fi qissatil jassasah. Dan di antara sifatnya pula apa yang ada di dalam hadis Fatimah ibnu Qais radhiyallahu anha tentang kisah al-jassasah. Wa fihi, dan di dalamnya disebutkan qala Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, fan talaqna sira'an hatta dakhalna ad-daira. Maka kami pun bergegas dengan cepat, berjalan dengan cepat, hatta dakhalna ad-dair, sehingga kami masuk ke rumah tempat peribadatan mereka ketika itu. Faida fihi a'zamu insanin ra'ainahu qattu khalqan wa shadduhu wisaqa. Maka tiba-tiba kami melihat di dalamnya ada manusia yang besar, nam yang tidak pernah kami melihat manusia sebesar itu, dan yang paling kuat enam ketika itu. Ini diantara ciri-ciri Ad-Dajjal yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dia akan keluar di akhir zaman, karena dia termasuk dari salah satu tanda kiamat yang besar yang menunjukkan kiamat betul-betul akan terjadi dalam waktu yang dekat. Adapun penjelasan tentang di mana tempat keluarnya dan juga bagaimana tentang keadaan dari akhir hidupnya, insya Allah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik.